Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرين جماعة جمعة yang saya hormati dan saya muliakan, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar Junduk Ibn Junada Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam hadith Qudsi, ya ibadi inni haramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Wahai sekalian hambaku, sesungguhnya saya telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan saya telah menjadikan kezaliman tersebut sebagai perkara yang diharamkan antara sesama kalian. Dalam hadis yang mulia ini, pernyataan tentang haramnya kezaliman dan bahaya kezaliman tersebut, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan pengharamannya di atas dasar kezaliman tersebut adalah perkara yang Allah telah haramkan atas dirinya, menunjukkan bahwa kezaliman adalah perkara yang sangat dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dosa yang sangat besar. Karena itu telah datang nas-nas di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan tentang bahaya kezaliman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'i yuta, tidak ada bagi orang yang zalim kawan yang melindunginya dan tidak pula ada orang yang mampu menolongnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma, dan telah tunduk hina wajah-wajah pada hari itu kepada Allah yang maha hidup lagi maha tegak, dan telah merugi sungguh celaka orang yang menyandang kezaliman. Dan di dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, adh-dhulmu dhulumatun yaumal qiyamah, kezaliman adalah kegelapan di atas kegelapan pada hari kiamat. Karena itu kezaliman adalah perkara yang sangat berbahaya, mengancam setiap muslim dan muslimah, dan juga ancaman bagi setiap masyarakat muslim, bahkan ancaman bagi bangsa dan negara. Karena itu ayat-ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah merinci tentang bentuk-bentuk kezaliman sebagai peringatan kepada seluruh manusia untuk meninggalkan kezaliman tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan At-Tayalisi serta para a'imma yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, adh-dhulmu thalath, kezaliman itu ada tiga, dhulmun la yughfaru, kezaliman yang tidak akan diampuni, wa dhulmun yughfaru, dan kezaliman yang bisa diampuni, wa dhulmun la yutraku, dan kezaliman yang tidak akan ditinggalkan. Adapun kezaliman yang pertama adalah kezaliman yang tidak akan diampuni, itu adalah perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman yang kedua diterangkan oleh Rasulullah adalah perbuatan dosa yang sifatnya bainahu bainal abdi wa bainallah, dosa tersebut antara seorang hamba dan kepada antara Allah Subhanahu wa taala. Dan kezaliman yang ketiga adalah kezaliman yang tidak akan ditinggalkan, kezaliman yang akan dihisab dan diperhitungkan pada hari kiamat. Ini adalah kezaliman yang terjadi antara sesama makhluk. Adapun kezaliman yang pertama, yaitu kezaliman yang tidak akan diampuni, perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, menyerahkan ibadah kepada selain Allah, atau menyerahkan ibadah kepada Allah juga diserahkan kepada sesuatu yang lain bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perbuatan kesyirikan, kezaliman yang sangat besar yang tidak akan diampuni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innasyirka la dzulmun adzim." Sungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa lam yalbisu imanakum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman, mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan, dan mereka inilah orang-orang yang mendapat petunjuk. Artinya, siapa yang mencampur keimanannya dengan kezaliman, dengan kesyirikan, maka tidak ada keamanan baginya di dunia, tidak pula di akhirat, dan dia tidak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa kesyirikan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila seorang hamba meninggal dalam keadaan bergeliman dengan kesyirikan. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain dari itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Orang yang berbuat kesyirikan akan hancur seluruh amalannya. Allah mengancam para nabi dan para rasul di dalam firman-Nya, "Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh kami telah wahyukan kepada engkau wahai Nabi Muhammad dan kepada para nabi sebelum engkau, andai kata engkau berbuat kesyirikan, niscaya akan hancur seluruh amalanmu dan engkau akan menjadi orang yang merugi. Di dalam surah Al-An'am, Allah menceritakan para nabi dan para rasul, keutamaan mereka, kemudian Allah menyatakan, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Andai kata mereka berbuat kesyirikan, niscaya akan hancur segala sesuatu yang mereka lakukan. Dan orang yang berbuat kesyirikan, amalannya tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia beramal dengan amalan yang sangat banyak di muka bumi ini, dia giat beribadah, tidak pernah meninggalkan salat wajib, tidak pernah meninggalkan salat sunnah, kemudian dia tidak pernah meninggalkan puasa Ramadan, giat melaksanakan puasa sunnah, bersedekah dengan 5 gunung emas, haji setiap tahunnya. Kalau dia membawa ibadah ini dalam keadaan berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, diibaratkan di dalam firman-Nya, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura." Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu amalannya kami jadikan debu yang berterbangan, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan kesyirikan tersebut. Dan orang yang berbuat kesyirikan akan kekal di dalam neraka, tidak akan keluar darinya selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Innahu may yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'waahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sungguhnya barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka tempat tinggalnya, maka Allah telah mengharamkan untuknya sorga, dan tempat tinggalnya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Karena itu, kaum muslimin yang berbahagia, hendaknya ibadah hanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita murnikan seluruh ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, puasa kita, zakat kita, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan haji karena Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita, ketergantungan kita, tawakal kita, kita berdoa hanya kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, bernadar hanya kepada Allah, menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sama sekali tidak ridha ada di ibadah, ada suatu ibadah yang diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sangat tidak ridha ada ibadah yang diserahkan kepada makhluk, baik itu malaikat maupun nabi. Ibadah hanya khusus untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memberikannya kepada selain Allah atau mempersekutukan Allah dalam ibadah tersebut, maka dia telah berbuat kesyirikan yang akan menghancurkan seluruh amalannya. Dan ini adalah kezaliman yang tidak diampuni apabila seorang meninggal dalam keadaan tidak bertobat darinya. Kezaliman yang kedua, dhulmun yughfaru. Kezaliman yang bisa diampuni. Bentuknya adalah kezaliman, perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba antara dia dan antara Allah subhanahu wa ta'ala. Disifatkan oleh Nabi bahwa bisa diampuni. Yaitu apabila dia meninggal, walaupun dia belum bertobat, maka dibawa kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin diampuni dan mungkin disiksa sesuai yang kadar dosanya. Ini apabila dia hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhidnya murni hanya untuk Allah, tidak pernah berbuat kesyirikan. Namun bukan artinya dosa adalah perkara yang ringan dan sepele. Dosa adalah perkara yang sangat berbahaya, mengancam setiap muslim dan muslimah, dan bahaya untuk lingkungan serta masyarakat. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala telah mengancam orang-orang yang berbuat dosa dan memperingatkan dengan peringatan yang sangat keras. Innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Sungguhnya barang siapa yang datang menghadap kepada Rabbnya dalam keadaan bergelimang dosa, maka tempat tinggalnya adalah neraka jahannam. Ia tidak hidup dan tidak pula mati di dalamnya karena pedihnya siksaan. Karena itu hendaknya setiap hamba sepanjang Allah memberikan kesempatan kepadanya bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar tobat. Dan setiap manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa, tidak luput dari perbuatan kezaliman. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadits qudsi, innakum tukhti'una billayli wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni. Sungguhnya kalian wahai manusia berbuat dosa siang dan malam, dan saya mengampuni dosa, maka hendaknya kalian memohon ampun kepadaku. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirud dunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas dirinya, sungguhnya jangan kalian putus asa ya rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Sungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian dosa yang ketiga, kezaliman jenis yang ketiga adalah zulmun la yutraku. Kezaliman yang tidak akan ditinggal. Tapi kezaliman ini akan dipertanggungjawabkan dan dihisab pada hari kiamat. Ini adalah kezaliman yang terjadi antara sesama makhluk. Seorang manusia, si A mencerca si B, si A memukul si B, si A mengambil harta saudaranya tanpa hak. Semua ini akan dipertanggungjawabkan di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita manusia, hewan pun akan mempertanggungjawabkan kezaliman antara sesama mereka. Di dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La tu'addunna al-huququ ila ahliha hatta yuqadu lis-syatil jalha'i min syatil qarna." Sungguh setiap hak akan dikembalikan kepada pemiliknya sampai kambing yang patah tanduknya meminta pertanggungjawaban kepada kambing yang mematahkannya. Dan kita manusia akan mempertanggungjawabkan setiap amalan yang kita perbuat di muka bumi ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha menghisab segala sesuatu. Wa nada'u al-mawazina al-qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardal ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan kami meletakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat, tidak satu jiwa pun yang dizalimi. Walaupun amalannya hanya sebesar khardal, biji yang sangat kecil, juga akan dibawa dan dihisab. Dan cukuplah kami sebagai menghisab firman Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kaum muslimin yang berbahagia, hendaknya setiap hamba berusaha untuk menjauhkan dirinya dari perbuatan kezaliman, berbuat zalim kepada saudaranya. Dan kezaliman kepada seorang muslim sangat berbahaya. Seorang muslim dihormati dan dihargai dalam syariatul Islam, dijaga darah, kehormatan dan hartanya. Dan ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang sangat agung, di bulan yang sangat agung, dan di tempat yang sangat agung dan dalam keadaan yang sangat agung di padang Arafah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Kata beliau, sungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian adalah haram antara sesama kalian wahai kaum muslimin, sebagaimana terhormatnya hari ini yaitu hari Arafah, dan sebagaimana terhormatnya bulan ini yaitu bulan Dzulhijjah, dan sebagaimana terhormatnya negeri ini yaitu negeri Mekah. Dan orang yang mengambil hak saudaranya akan dilipat gandakan siksaan untuknya. Di dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaikhi wasallam menyatakan, "Man akhadha qayda shibrin min ardi akhi, tuwiqahu min sab'i aradin yawm al-qiyamah." Siapa yang mengambil satu jengkal dari tanah saudaranya, maka akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat 7 bumi. Hutang adalah dosa antara seorang hamba dengan hamba yang lainnya. Orang yang mati syahid seluruh dosanya diampuni kecuali hutang. Sebab ini adalah dosa antara hamba dengan hamba yang lain. Kaitannya berkaitan dengan hamba. Kalau hamba tersebut tidak memaafkan, maka tetap akan dia pertanggungjawabkan pada hari kiamat. Kata para ulama yang menjelaskan hadis ini, ini menunjukkan bahwa setiap kezaliman yang terjadi antara sesama makhluk harus dia pertanggungjawabkan tanpa terkecuali. Ya. Bersumpah dengan nama Allah untuk mengambil hak saudara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man iqtata'a malam ri'im muslimin biyaminin kadib, faqad harrama alaihi aljannah." Siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpah yang dusta, maka diharamkan untuknya surga. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, walaupun hal tersebut sesuatu yang sedikit, hanya batang kayu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun hanya batang kayu. Lihat betapa mulia syariat ini dan betapa agung syariat ini di dalam menjaga seluruh hak, hak Allah subhanahu wa ta'ala, hak manusia, hak para makhluk, sehingga tidak terjadi kezaliman. Dan kezaliman adalah perkara yang sangat berbahaya. Karena itu hendaknya setiap muslim membersihkan dirinya dari perbuatan kezaliman, menjauhkan dirinya dari perbuatan kezaliman. Aku lu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruni innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصالح الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kemudian di khutbah yang kedua ini kembali saya peringatkan tentang bahaya kezaliman. Sungguh tidak beruntung orang-orang yang menyandang kezaliman. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala dhulma. Dan tunduklah wajah-wajah dengan sangat menghinakan pada hari kiamat kepada Allah yang Maha Hidup lagi Maha Tegak. Dan sungguh telah merugi orang-orang yang menyandang kezaliman. Maka hindarkanlah diri kita dari tiga jenis kezaliman ini. Siapa yang masih berlaku berbuat kezaliman, maka hendaknya dia bertobat sepanjang Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepadanya. Setiap manusia telah ditetapkan ajalnya. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluka la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat ada ajalnya. Apabila telah datang ajalnya, tidak mampu dia kedepankan, tidak pula mampu dia akhirkan. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kalian akan dijemput oleh al-maut walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia akan merasakan kematian. Karena itu sepanjang Allah masih memberikan kesempatan kepada engkau wahai hamba muslim, sepanjang Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada engkau bernafas, menghirup nikmat Allah, maka hendaknya digunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mempersiapkan amalan untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertobat dari segala dosa, bertobat dari segala perbuatan kezaliman. Siapa yang melakukan kezaliman kepada saudaranya, hendaknya dia minta maaf. Hari ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan tentang hal tersebut. Man kana indahu madlamatun li akhihi min irdihi aw min syai' falyatahallalhu minhu al-yawm. Siapa yang melakukan kezaliman kepada saudaranya, pada kehormatannya atau pada sesuatu apapun, hendaknya dia minta maaf sekarang ini. Sebelum datang nanti hari kiamat, tidak ada mata uang emas, tidak ada mata uang perak untuk membayar kezaliman tersebut. Kalau dia punya kebaikan, maka orang yang dia zalimi menuntutnya, dia bayar dengan kebaikannya. Kalau dia tidak punya kebaikan, maka dia harus menanggung dosa-dosanya, kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadits Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian orang yang paling bangkrut?" Maka mereka menjawab bahwa orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya perhiasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bukan itu orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat, datang dengan pahala salatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya, membawa amalan salih. Tapi ia datang dalam keadaan bergelimang kezaliman. Telah membunuh si Anu, mengambil harta si Anu, memukul si Anu, menuduh si Anu dengan perkara yang tidak-tidak. Maka setiap orang yang dia zalimi datang menuntutnya. Dan Allah Maha menghisab segala sesuatu. Maka dia harus membayar orang-orang yang dia zalimi dengan kebaikannya. Terus dia bayar sampai habis kebaikannya, masih ada juga yang menuntutnya. Maka dosa orang yang dia zalimi, dia tanggung sesuai dengan kadar kezalimannya. Setelah itu ia dilemparkan ke dalam api neraka wal'iyadhu billah. Karena itu hamba yang baik adalah hamba yang berfikir untuk mempersiapkan kehidupannya untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kembali ke negeri akhirat, negeri yang merupakan negeri kekal abadi, negeri yang kita semua berjalan menuju negeri tersebut. Tidak seorang pun di antara kita kecuali pasti akan singgah di negeri tersebut dan tinggal di negeri tersebut. Dan di negeri akhirat cuma ada dua golongan, tidak ada golongan yang ketiga. Fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Satu kelompok di sorga dan satu kelompok di neraka. Faminhum syaqiyun wa minhum sa'id. Di antara mereka ada yang merugi dan ada yang beruntung. Cuma dua golongan. Maka pikirkanlah wahai anak Adam, kira-kira dirimu berada di golongan yang mana? Hendaknya ini menjadi renungan bagi setiap muslim dan muslimah, sehingga kehidupannya menjadi kehidupan yang baik, kehidupan yang dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jauh dari kesenangan-wenangan dan kezaliman, melanggar di dalam perintah-perintah syariah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada seluruh kaum muslimin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, الأحياء منهم الأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم جنبنا من الظلم ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.